ditanya sama malaikat, "Marhum muka, siapa Tuhan kau?" Kasih tahu enggak ya? Ya. Siapa nabi kamu? Pengen tahu naiknya apa tahu banget. Eh, neraka panas masih saka lo. Terus gua harus bilang wow gitu enggak? Kacau nih anak alay. Harga yang gede. Anak-anak muda kita bu dijajah luar biasa nih. Dengan pakaian-pakaian, rambut dimerahin putih kena buah baso. Kalau nanti bukan emas kawan, nanti aja apa hadiah ciki dah kita gak resep kelihatan dan kontrol kenalpotnya dia bobo gua dibentrol kenalpotnya diganti gua beresi itu kenalpot aja mereknya macam-macam ada R9 itu keluaran sentul sama keluaran kemayoran beda kalau keluaran sentul mantep maklin-maklin dibentrol terus depan nenek. Nenek-nenek supaya makin kaget kita soal motor. Sampai kaget lantahan inna sholati wa susuki wa yamaha. Nenek-nenek sampai nyumpah kaget. Mampus tuh bocah. Bisa bocahnya bukan mampus nenek-nenek yang mati. Hati-hati dijajah dengan fashion pakaian-pakaiannya. Ini anak kita sekarang hanya perempuan nih, cewek pakailah jilbab. Apa itu jilbab Ustaz? Jilbab itu bukan yang kita pakai di atas kepala. Apa sih? Biasa aja kelas. Mana tuh yang main motor bro? Mana? Ini yang kita pakai di atas kepala namanya kerudung. Yang disebut jilbab itu apa? Jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang banyak perempuan, anak-anak cewek, pakai cakep kuduman, tapi pakai kaos masih ketat, celananya masih ketat, secara hukum agama masih haram. Bebek. Kamu dapat melihat akhirnya mengandung dan mengundang maka terjadilah pergaulan bebas. Banyak anak-anak kita sekarang BTN, buting dan matika minum es cendol gak pakai kelapa pun tak bercendol gak punya bang. Saya titip paman ibu lebih dekat sama anak yang lagi saya dia sama anak emak bapak-bapak berat latihan ngurusin anak. Punya anak kecil nangis tengah malam yang bangun siapa? Emak, bapak mau kalau bangun dengar punya nangis siapa nangis punya tuh buyek orang kata yang nangis emak lah biasanya para emak yang melahirin kita bener emak sayangnya luar biasa melahirin kita pilihan cuma dua kalau gak hidup mati perjuangannya seorang emak makanya satu orang emak bisa merawat 10 orang anak dan 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Benar bu? Emak lebih dekat sama anak makanya emak sayang sama anak mau nyuapin anak makan aja tuh anak belum mama emaknya udah mama dulu. Ibu kalau kondangan kemana aja bawa selapet tas kecil itu ada fungsinya tas kecil banget ada kue dalam nanggur cemot tas kecil ada kue pepek bunda bener bu buat siapa yuk buat anak gak ada bapak mengandungin selapet buat bawa pisang kondangan gak ini memang udah bawa kondangan bawa pisang dari rumah kalau bapak mau mungkin ya bu ini luar biasa perjuangannya seorang emak. Emak lebih dekat sama anak tantangan berat dijajah F yang pertama fashion F yang kedua food makanan anak kita dijajah dulu kita mau makanannya beda kok dulu mah kita uli, dodol, wajib, reginan, reginik, pecerorot, akar kelapa, kedeblak, sagot, keplak, ngolong. all of your tujuh gemblong agung sabun. Bumaya baik makan sabun, kalau boleh ngomong. Nyembur. Udah sekarang makannya hamburger, ketaki, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Makannya hot dog, hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas gegara segitiga borong. Hati-hati dijajah udah kita tanpa kita sadari. Yang ketiga fun, hiburan anak kita sekarang luar biasa. Dijajah oleh gadget, dijajah oleh apa sekarang zamannya Android. Makanya anak sekarang banyak remehin. Ngapain udah ngaji, gak perlu ngaji sama kiai pakai kitab. Sekarang tuh zaman modern Ustaz, ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya kalau mau kiai, mau Google doang. Ngaji kagak nanya mulu. Karena begitu kok, mana-mana kita kritis-kritis buat sekarang. Nanya pakai apal-apalan mulu. Saya pernah ditanya mana produk Ustaz, nanya Ustaz, nanya mulu. Saya lagi sholat Ustaz, terus kentut. Tidak saya batal gak Ustaz? Ya batal Paul. Lu nanya protes gue lu. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, apa harus wudu lagi? Ya wudu dong, masa gak wudu? Mau gitu Ustaz ya, gitu dong. Terus lagi wudu saya basuh muka gak Ustaz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak. Itu dia Ustaz, inti pertanyaan saya. Gak masuk akal Ustaz. Masa yang kaget pandang yang dibasuh muka? Ada pertanyaan begitu. Yang meja nyampe. Masih kosong benar mejanya. Kasih dulu ya. Ya udah juga gak apa-apa. Isiin nyala rata doang. Masa dikasih taplak doang Ustaz. Gedor ya. Terus bu, ini anak-anak kita akhlak kepada Allah, tanamkan agama, belajar agama. Artinya apa? Ini sekarang banyak orang mengkaitkan agama dengan akalnya doang. Ada bu yang nanya sama saya, ibu-ibu perumahan bu kalau lagi Ustaz nanya. Saya kirim Fatihah buat yang meninggal dunia, itu Fatihah saya sampai gak Ustaz? Saya gak jawab. Saya beritanya sama ibu itu, ibu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz. Oh. Terus Fatihah yang ibu kirim balik pulang gak? Enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau gak balik pulang bu, berarti nyampe. Bener gak? Bener. Kita kirim kalau balik-balik berarti nyampe. Ada ini akal-akalan aja. Emang kita yang nyampein, kita punya HP, ada pulsanya, SMS, nyampe. Benar bu? Itu HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat sama. Apalagi Trinya. Terima lalu ketuk, maka nyambung sinyalnya hilang. Terima tuh nyambungnya saya rasa jengkol putri. Terima. Ya makasih guru air putih. Ampokan ini. Iya. Sebenarnya saya kekurangan ion ini. Jadi enggak. Air putih doang rezekinya. Jadi kayak bukan Ustaz kalau dikasih air putih kayak dukun sembuh. Kayak penting banget ini orang mau tuangin ke gitu. Sayang-sayang gelasnya ya, biarin bang bisa usaha sendiri. Ini bening banget bu. Ini kalau ditaruh cupang hidup ini. Saya minum ya dulu ya. Ini baru kali ini bang bertamu ada meja nggak ada bangkunya. Jadi saya tutup. Kalau kata guru saya. air. Memang gak ada maunya. Dia kurang aja. Ya bu, bentar bu ya. Kalau kata guru saya, kalau mau minum baca bismillah dulu. Saya baca bismillah dulu ya. Kalau kata guru saya, kalau emang masih haus minum lagi. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Disitulah. Maaf ini Pak Guru ya, Ibu Guru, ini salah undang Ustaz. Gimana aja akal-akalan nyari makan. Udah bu ya, kalau minum lagi haus. Terus ini lanjut. Panas banget ini bu. Buat kupas angin. Oh kupas angin ini ya. Saya gak biasa pakai kupas angin. Biasanya pakai AC. Aksesoris. Terus ya, akhlak kepada Allah tanamin. Ini sekarang pendidikan agama rada jauh. Anak-anak kita kenapa pada brutal, pada sering tawuran? Karena iman dan agamanya kosong dangkal. Maka saya bangga di sini Yayasan Al-Muhtadin ini dikumpulkan anak-anak kita, ditanamkan agamanya yang kuat. Kenapa? Kalian ini akan menjadi generasi penerus yang akan datang. Kalau yang tua sudah meninggal dunia, yang muda-muda siap ganti. Kenapa? Rasul sudah menyontohkan. Dulu Rasulullah menjadikan Usamah bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usamah bin Zaid umur 11 tahun kau jadikan panglima perang? Apa kami-kami yang senior gak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasakan tua. Tampil yang muda-muda. Alhamdulillah. Selain anak-anak kita yang bisa baca Quran, nanti terjun ke masyarakat, jadi ulama, jadi guru, jadi ustaz. Ini kadang-kadang kita kenes bang, ya Allah ustaz di kampung di mana tuh? Pas bayar maghrib ustaz datang ke kondangan. Bayang makhluk kagak ada yang mimpin. Ya Allah, main dorong-dorong. Kalau gue bisa, cuma gue gak berani. Kalau gue berani, cuma gue gak bisa. Nah, terus bagaimana ini urusan? Karena begini aja, bagi tugas lu yang berani jadi imam, gue yang bisa ditahan. Aku salah, ntar gue benerin. Gue maju, gue pede banget. Gue cepat nih, lancar. Gue jadi nazar, gak keder. Inna azalahu bilailatul qadr. Belakang mana? Ilatil. Yang depan bisa lain kok ikutin. Wa madraka ilatil qadr. Ilatil. Yang depan bisa lain kok mana? Nengok belakang lu bagaimana sih? Gua ilatil, lu ilatil. Kau ikutin ilatil, lu ilatil. Lu juga gara-gara tulang kecil. Bacawan ini nyatanya kewalasi. Oke, wajah itu yang kuresina dan lebadi kami. Lalu selamatnya saya yang senyum kuingin. Zulma dan awas bersa. sebrong itu baca kuliah keder itu si wakal kafir kuliah tahu kurang-kurang bisa loh bisa pergi gak bisa pulang banyak hitungan walang-walang walang-walang walang-walang makanya perlu belajar yang mudah-mudah ayo siapin dari sekarang belajar agama. Dan anak-anak kita tantangannya berat begitu besar tantangan untuk menghancurkan akidah anak-anak kita. Akhlak kepada Allah ditanamkan, iman yang kuat. Anak-anak kita bu, jangan kita berharap sepenuhnya dengan guru. Ustaz, anak saya ada gurunya di sekolahan, jadi gurunya yang ngajar. Oh enggak, guru sebatas jam pelajaran mengajar anak kita di sini. Tapi sepenuhnya tanggung jawabnya pulang sekolah ibu dan bapaknya. Madrasatul Ula ibu dan bapak. Kenapa? Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalau anak bisa kampret. Kalau bapaknya kalau anak nyopet. Jangan sampai bu kita jadi orang tua calok pak. Bila ada anak-anak berbaring neng, toh maghrib udah mau sholat, bapaknya kagak. Neng ngaji harus maghrib, cepetan, emaknya kagak ngaji. Itu emak atau bapak calok. Calok begitu bu. Iya, cinere. Orang pada cinere, dia masih duduk juga. Jangan sampai emak atau bapak calok. Artinya apa? Inilah kita peran aktif orang tua yang penting. Tantangan begitu berat. Sekarang apalagi, masuk yang namanya narkoba. Bu, Allah pun ngeri narkoba, mabuk-mabukan udah ke zaman. Kita teman-teman semua yang ada di sini udah tinggalin yang model-model itu. Jangan sampai kita terjerumus yang begitu. Kenapa? Jadilah pemuda yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, korfinis. Terakhir satu, mampuis. Kalau udah mampuis, nampinis. Mabok udah kagak jadi ukuran. Dulu di kampung saya aku anak muda namanya si Udin mabok. Udin mabok pulang subuh ke tayangan jalan. Ketemu Pak Haji jalan ditanya dari mana dia? Ya siapa Haji? Saya mau sembahyang subuh lah. Pak Haji doang mau sembahyang subuh. Lu mabok Din? Mabok sih Pak Haji orang mabok kan enggak bolehnya sembahyang. Mabok aku boleh loh. Mabok sembahyang. Gampangan Pak Haji kan. Sekarang gue tanya lo kalau memang udah kagak mampu subuh gak berapaan? Ya ilah Pak Haji pake nanya saya subuh mau dimana-mana 4 rokaan Pak Haji. Waduh mampu gue terlalu diri sialan lo merah sudah pergi pokoknya pulang udah diomelin ketemu di jalanan sama temen si Amin ditanya Mami itu dari mana dia ngomong ke masjid meditasi sama Pak Haji gue mau sumpahin suku Min meditasi. Lu mau kemana nih? Tapi juga mau main suku. Lu mau ngapain sama main suku gua? Lu mabok? Lu mau ngapa sih mau mabok? Lu sama aja mau pahit. Enggak boleh mau masjid, enggak boleh ya. Orang sembahyang mabok tuh kalau lagi mabok enggak boleh sembahyang. Lu jangan-jangan kayak lo. Lu mau kemana nih? Gua mau ke masjid, putar lu. Lu mau sembahyang suku nih? Iya, karena gua tanya jamin lu. Lu kalau memang benar-benar tahu subuh berapa rokaat nih? Ya bu, banyak waras ditanya. Subuh mah di mana mana di 2 rokaat. Waduh Min, lu jangan ke masjid. Udah lu diusir sama Pak Haji. Gua diusir, gua tadi nanya begitu. Ya gua jawab subuh 4 rokaat. Diusir gua. Lu ya, apalagi di bang 2 rokaat. Lu gak perlu kasih diusir lah. Gua aja yang 4 rokaat. Usir apa lagi lu yang timbang 2 rokaan gua apa parah gua kacau mabok ini udah bang udah terus bagaimana MC orang ceramah itu kayak supir taksi tergantung penumpang kalau penumpang sudah terus saya terus yang penting argonya jalan. Ya Allah, ayo kita tanamin anak kita biar berakhlak, ilmunya ada, iman akidahnya kuat. Syubbanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Amin. Kita pengen punya anak-anak kita anak yang soleh, benar bu? Kenapa? Kalau anak soleh, insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kok kerjanya pinter-pinterin orang tua.